Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari tim Safir Al-Azhar akan mencoba membedah tafsir Syekh Sya'rawi Surah An-Nisa ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang berbahagia, perintah untuk meminta ampun ini ditujukan kepada Rasulullah, yang pada ayat yang lalu Allah telah melihat ada kecenderungan pada diri Rasul untuk membela seorang mukmin yang bernama Tu'mah bin Abi Riq, yang dalam kasus meletakkan baju besi yang dicurinya pada seorang Yahudi. Lantas Allah meluruskan agar Tu'mah ini dihukum dan orang Yahudi tadi dilepaskan dari jeratan hukum. Nah, untuk sifat atau kecenderungan yang kurang bijaksana ini, Allah memerintahkan nabinya untuk beristighfar. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang berbahagia, permohonan ampun ini hendaklah diucapkan, dilantunkan dengan sepenuh hati melalui kalbu yang paling dalam, sehingga dia bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau, ketika manusia tidak mau minta ampun, maka kita melihat banyak terjadi berbagai kehancuran, bencana demi bencana, sebab kepongahan manusia akibat mereka mengikuti nafsunya dan tidak meminta ampun kepada Allah untuk rujuk kembali kepada kebenaran. Silakan Ustaz Zainal, mungkin bisa ditambah. Ya, terima kasih Ustaz Nafi. Kalau kita melihat ayat 106 dari surah An-Nisa ini dimulai dengan wastaghfirillah. Ada istighfar, ada afun, ada ghafurun. Di sini ghafurur rahima, di ayat yang lain dulu pernah kita kaji, afun, ghafur, Maha Pengampun dan Maha Pengampun juga. Tapi dalam bahasa Arab berbeda antara afun dan ghafurun. Istighfar itu diucapkan atau dilakukan walaupun tidak harus memiliki salah. Salah tidak salah, istighfarlah. Tapi kalau afun, afatirrihul asaro, meminta maaf itu terkait dengan kesalahan, karena bahasa dasarnya angin menghapus bekas kaki orang yang berjalan di padang pasir. Jadi ada kesalahan, ada bekas kaki, sehingga ada afa, ada yang harus dihapus oleh rih tadi sehingga bekas kaki tadi tertutup. Jadi ada kesalahan sehingga kita pun minta maaf. Dalam bahasa Arab banyak kata-kata ungkapan maaf. Begitu juga dalam bahasa Inggris, excuse me, ada pardon me, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia cuma satu kata maaf. Maaf saja, selain maaf tidak ada. Ini karena apa? Karena rupanya mungkin budaya Indonesia ini paling payah untuk minta maaf dengan orang lain. Dan budaya Indonesia ini nampaknya budaya yang kambing hitam beredar di mana-mana, sehingga tidak mau minta maaf dan selalu mencari kesalahan yang sudah jelas-jelas dia lakukan tetapi tetap saja dilimpahkan kepada orang lain. Saya melihat kesalahan ini kita lihat sebagai suatu hal yang lumrah. Iya. Manusia itu salah dan itu adalah kebiasaan. Yang menjadi tidak biasa sudah salah, tidak mau mengaku salah. Betul. Pemimpin salah biasa, menjadi tidak salah kalau pemimpin yang salah menyalahkan kesalahan yang dia lakukan kepada orang lain. Dilimpahkan ya. Timbul pertanyaan, mungkin Ustaz Ardi, Ustaz Nabi bisa menjawab, bagaimana kalau pemimpin minta maaf kepada rakyat, atau orang tua minta maaf kepada anaknya, boleh atau tidak ini? Yang tinggi minta maaf kepada bawahan. Saya rasa malah ini contoh yang terbaik. Tidak masalah. Tidak ya? Menjadi masalah, malah tidak menjadi, hilang muruahnya. Tidak menghilangkan kehormatan kepada diri seseorang. Karena meminta maaf itu, saya melihat sebenarnya itu ada tradisi di orang-orang tua kita dahulu. Yang mungkin bisa dibilang saat sekarang ini sudah mulai berkurang. Kalau kita jumpa sama orang-orang tua dulu, misalnya sekarang usianya mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun, selalu kalau kita salaman dengan dia, dia bilang, tak izin anak awak ya wak, katanya gitu. Iya. Ya, adalah anak dia tak dibilangnya wak. Wak ya. Dia keluar minta izin kepada kita. Nah, kadang-kadang kalau dia tahu kita ustaz, tahu dia kita orang yang berilmu, mau diciumnya pula tangan kita, kita yang menjadi rasa segar. Artinya begitulah. Makanya kelembutan jiwa itu. Itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa min sa'adatil mar'i an yatula umruhu wa yarzuqahu Allahul inabah. Di antara kebahagiaan seorang hamba yang diberikan Allah kepada dirinya adalah diberikannya kepada dia rezeki untuk bertaubat di akhir umurnya. Jadi panjang umurnya dan di akhir usianya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, beristighfar. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang menjadi stressing dalam hadis ini bahwa yang terbaik itu adalah yang segera bertaubat, yang mengakui kesalahan. Betul sekali yang dikatakan Ustaz Zainal tadi. Dalam sejarah kita itu tertulis, menariknya saya melihat Ustaz, ketika pelantikan presiden, itu tidak pernah presiden sebelumnya hadir. Itu menarik. Dan dia minta maaf mungkin atas kekurangannya atau kesalahannya, itu tidak. Ini menjadi satu menjadi satu hal yang bagi kita sebagai rakyat satu catatan penting itu. Bagaimana mungkin sementara orang-orang kafir melakukan hal itu, begitu presiden ya, yang diangkat adalah musuhnya, dia pertama sekali merangkulnya, dia pertama sekali mengucapkan selamat, dia pertama sekali mengucapkan ya sayalah orang yang membantu Anda. Betul. Jadi tidak ada dendam, tidak ada dusta di antara kita. Yang menjadi permasalahan di kalangan kita adalah bagaimana segala sesuatu itu dipolitisir untuk menjatuhkan orang lain, dan yang bersalah tidak mau meminta maaf, akhirnya muncullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilangnya rasa malu. Iya. Wa man lam yastahi wa illam tastahi fasna ma fasna ma. Jadi saya melihat hadis itu juga ada hubungannya dengan antara pengokohan atau penanaman rasa malu dengan istighfar. Iya. Jadi orang-orang yang telah mempunyai rasa malu, maka dia akan senantiasa beristighfar. Dan orang yang beristighfarlah yang mereka punya rasa malu kepada Allah, kepada manusia. Jadi bila dia sudah beristighfar, Rasul aja mengajarkan antara 70 sampai 100 kali dia beristighfar setiap hari. Bukan dari kesalahan yang harus terjadi pada dirinya, tetapi dari kelemahan-kelemahan sifat manusiawi yang terjadi, yang melekat pada diri Rasul, apalagi kita sebagai manusia. Ya, kalau kita tidak beristighfar, maka alangkah hinanya kita. Hina, lebih hina daripada yang tidak sholat, tidak ini. Saya melihat juga bahwa belajar dari kesalahan ini penting. Betapa banyak kita menemukan kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini kita temukan, iptek ini, semuanya penemuan itu belajar dari kesalahan. Thomas Alva Edison itu berapa kali menemukan kesalahan, dan dia belajar kesalahan, rupanya dia menemukan mesin tenaga uap, sehingga kita sekarang menikmati lampu PLN ini. Ya, mudah-mudahan nggak mati lagi kan. Itu kenapa? Karena belajar dari kesalahan. Mudah-mudahan pembangunan di Indonesia Sumatera Utara ini pun bisa belajar dari kesalahan, sehingga bisa memprediksi bagaimana jauh-jauh hari supaya tidak ada dari pemadaman massal kan. Tentu saja itu perlu untuk diantisipasi dalam bentuk belajar dari kesalahan. Iya, saya melihat sekarang ini ada tradisi di kita yang itu tidak tertulis dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu mencari kesalahan. Di mana-mana saat sekarang ini ya dicari kesalahan orang untuk menjatuhkan. Ya kan? Karena ada KPK itu, Pak Ustaz. Karena ada KPK, mungkin KPKP, memang banyak tim-tim audit yang memang mencari kesalahan orang. Iya, tapi dalam hal ini bukan larinya ke situ, tetapi saya melihat dalam yang lebih luas lagi, Ustaz. Kalau itu mungkin dia akan mencarinya dengan bukti kan, begitu. Kalau sudah terbukti pasti kena hukumannya. Tapi yang kita melihat sekarang adalah pada masyarakat luas. Kajasus itu. Jadi ada penyakit yang selalu disebut dengan 4S. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini yang terjadi sampai sekarang ini. Sehingga apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu, munculnya ada ketidaktenangan kita di dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kenapa? Karena kita akan selalu diwanta-matai, dan selalu apa yang kita perbuat itu adalah satu kesalahan. saya melihat ini ayat 106 ini ditutup innallaha ghafurur rahima. Jadi menariknya masalah kesalahan ini disikapi dengan penuh kasih sayang. Jadi bukan disikapi dengan kebencian. Bermuka bengis. Saya melihat kalau misalnya Tuhan boleh dirupakan, walaupun kita tidak boleh merupakan Allah Subhanahu wa taala karena laisa kamitsli syai'un, tapi kita bisa menduga-duga karena ana inda zanna 'abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Jadi kalau misalnya kita boleh berprasangka, menduga bahwa sebenarnya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu mukanya penuh berseri-seri dan selalu mengasihi kita. Cool, tidak bengis, cool gitu, cool man, katanya smile man. Jadi memang kita harus menghadapi dunia dengan penuh senyum. Kesalahan itu tidak harus diratapi dengan penuh kebengisan dan dibantai dengan penuh kemarahan, apalagi membunuh orang yang menunjukkan kesalahan kita. Ini pelajarannya sangat penting bahwa Allah itu saja melihat orang yang salah, kata Allah, hambaku aja yang salah, aku masih senyum loh. Kok nggak ada terkaitan dengan kamu, kok kamu marah-marah gitu kan? Nah, itu yang menarik. Subhanallah, saya melihat di sini ada hadis yang bisa kita angkat yang menunjukkan adalah ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi Allah ini sekarang memberikan ayat-ayat ini kepada kita, menasihati agar kita tetap berada pada jalur-jalur yang baik. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Lillah. Jadi saya melihat nasihat itu sendiri, kalau lillah namanya, Allah sumber nasihat, dan dia juga konsisten dengan apa yang diucapkannya, apa yang dinasihatinya kepada orang lain. Lillahi wali rasulih, baru untuk rasulnya, walil mu'minin, wali imatil mu'minin, bagi imam-imam, para pemimpin-pemimpin, itu sangat perlu. Walil nasi jami'ah, dan seluruh manusia perlu mendapat nasihat dari agama. Saya menariknya ketika saya berada di Mesir dahulu, itu ada slogan Ikhwanul Muslimin dan itu menjadi satu buku. Namanya Nahnu Du'a Lakudoh. Kita ini adalah penganjur untuk berbuat baik, dan kita bukan hakim yang menghakimi orang. Jadi menariknya Ghafurur Rahimah ini dikaitkan Nahnu Du'a Lakudoh, bahwa umat Islam terus melihat orang lain itu adalah teman. Kita ajak dia bagaimana yang salah itu tidak bertambah salah tapi bertambah baik. Karena kita bukan menghakimi, kamu salah enggak sah masuk neraka, mampus lo bos itu. Enggak kayak gitu kan bahasanya. Karena kita bukan hakim. Anda sudah salah, sudah. Sekarang what next? Bagaimana ke depan memperbaiki kesalahan ini? Karena apa? Karena kita mengajak umat untuk lebih baik. Bukan untuk mencari kesalahan orang seperti kata Ustaz Ardiansah tadi. Memang kalau mencari kesalahan itu paling mudah. Begitu. Untuk memperbaiki diri dan mengakui suatu kesalahan itu yang berat. Jadi ketika seseorang mengkritik kita, maka terimalah kritik itu sepedas apapun. Karena pedas atau tidak pedas, membangun atau tidak membangun, itu sudah terlihat dari sudut pandang siapa yang dikritik. Begitu. Bukan siapa yang mengkritik. Bisa saja orang mengkritik dengan sangat ikhlas, tapi dia mengatakan, ah ini kritik yang menjatuhkan, ini kritik yang membuat marwah seseorang terjatuh. Jadi tidak seperti itu. Bagaimana seseorang yang dikritik itu menerimanya dan mencoba melihat kepada dirinya, betul tidak? Kalau tidak betul, maka dia menjawabnya juga dengan perbuatan. Kalau betul, maka dia cepat-cepat juga melakukan suatu perbuatan untuk melakukan perubahan. Gitu. Jadi disinilah kita melihat pentingnya saling nasihat menasihati agar nilai-nilai istighfar itu bukan saja di mulut, tetapi ada di dalam perbuatan pelaksanaan masyarakat. Saya sangat juga senang bila umat Islam melakukan ini dalam kehidupan, tapi contohnya belum ada secara konkret, baik itu dari pemimpin, dari ulama, dari para masyarakat. Makanya saya pernah waktu di interaktif RRI itu sering ditanya, Pak Ustadz, payah itu katanya, ceritanya saja. Saya bilang itulah gunanya kita mengkaji Al-Quran. Jangan selalu melihat pejabat atau ustadz yang ada di tengah masyarakat. Kembalilah kepada Al-Quran karena dialah solusi yang paling baik. Contoh banyak sekali di sini, ada 25 rasul, adalah suri teladan kita. Mungkin ustadz bukan maksum, tapi kalau mau idealnya jangan lihat ustaz. Lihat Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Siapa dan bagaimana diinginkan? Diinginkan oleh Allah. Jadi kita ini tidak melihat kepada sosok, tetapi melihat kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Pepatah Arab mengatakan unzur ma qala wala tanzur ma qala. Kalau mau perbaikan, lihat isi pesannya, jangan lihat orangnya. Enggak selesai perbaikannya. Betul. Jadi kita melihat betapa di sini perlu sebuah konsistensi dari segenap lapisan masyarakat untuk minta ampun kepada Allah agar tidak lagi terjadi berbagai kerusakan, kehancuran, dan bahkan kemarahan Allah di permukaan bumi. Demikian dari kami tim Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.